Ku anggap ayah nekat sekali dinamakannya aku Martini, padahal aku ini lelaki tulen. Nama Martini membuat repot teman sekolah memanggil Tince, dan aku jengkel bercampur marah. Sebab namaku Martini, jawab ayah, nanti engkau paham anakku. Kemana-mana menanggung malu gara-gara namaku Martini. Aku benci tapi tak berdaya, sungguh mati. Serem. Sayang namaku tetap Martini, merek minuman. Aku ingin mengganti namaku apa saja selain Martini, misalnya Sabri atau Abdullah bin Anung. Keadaanku makin terjepit, semua orang cek aku, katanya aku adalah bencong Azegile. Merasa diri dihina orang, terpaksa aku layangkan tinju. Ku pukul orang yang hina aku itu biar nyaho. Terjadi saling pukul memukul, musuhku cabut sebuah celurit, disambar aku kena leherku lantas berdarah. Ya, aku berjuang merebut celurit, ku pakai lagi menyerang dia. Dia mati terkapar di tanah. Masya Allah. Polisi lantas menangkap aku, dimasukkan jaksa dari kejari. Di dalam sidang hakim memvonis penjara selama 15 tahun berdasar KUHP